Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-33 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanduruna? Tidaklah mereka menunggu. Illa an ta'tiyahumul malaikah. Kecuali sampai datang kepada mereka malaikat-malaikat pencabut nyawa. Au ya'tiya amru rabbik. Atau datang keputusan Rabbmu, yakni adab. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Demikian itu kebiasaan yang dilakukan orang-orang sebelum mereka. Wa ma dzalamahumullah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mendzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadrimun. Akan tetapi mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Fasabahum sayyiatu ma'amilu. Maka mereka ditimpa bencana yang jelek dari apa yang mereka lakukan sendiri. Wahaqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan turunlah adab yang dulu mereka mengolok-ngolok para rasul dengan adab itu. Wa qala alladziina asyraku. Dan berkatalah orang-orang musyrik, "Lau syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'." Nahnu wala abauna. Seandainya Allah menghendaki, kita tidak akan menyembah selain Dia sedikit pun. Baik kami maupun nenek moyang kami. Wala haramna min dunihi min syai', dan kami tidak akan mengharamkan sedikit pun apa saja yang tidak Allah haramkan. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Yang demikian itu juga kebiasaan yang dilakukan orang-orang sebelum mereka. Fahal 'ala ar-rusuli ila al-balaghul mubin. Dan tidaklah para rasul itu kecuali menyampaikan dan menjelaskan. Naam. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala. Yaqulu ta'ala, hal yantadiru haula'i alladziina ja'atuhumul ayat Falam yu'minu. Wa dukiru. Falam yatadakkaru. Illa an ta'tiyahumul malaikatu. Liqabdi arwahim. Au. Ya'ti amru rabbik. Au. Ya'ti amru rabbik. Bil adabi alladhi sayahillu bihim fa innahum qad istahaqqu li wuqu'ihi fihim kadhalika fa'ala alladhina min qablihim kadzabu wa kafaru thumma lam yu'minu hatta nazala bihimul adabu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah mereka masih menunggu untuk beriman? Padahal telah datang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka tidak beriman. Mereka sudah diperingatkan. Tapi mereka tidak mempan peringatan. Kecuali datang kepada mereka para malaikat yang mencabut roh mereka. Atau datang keputusan dari Rabbmu untuk mengadab yang layak untuk mereka. Sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang menyebabkan berhak dijatuhkan adab atas mereka. Demikian itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan. Mereka kafir. Mereka tidak beriman. Sampai turun kepada mereka adab. Wa ma dzalahumullah id adzabahum walakin kanu anfusahum yadrimun fa innaha mahluqatun ibadatillah liyakuna ma'aluha ila karamatillah fadolamuha wataraku ma khuliqat lahu wa arabuha lil ihanati da'imati wasyaqai al mulazim. Tidaklah Allah mendzalimi mereka ketika mengadab mereka. Akan tetapi mereka sendiri yang mendzalimi jiwa-jiwa mereka. Sungguh jiwa-jiwa mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Agar mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi mereka mendzalimi jiwa-jiwa mereka. Dan meninggalkan tujuan jiwa itu diciptakan. Bahkan mereka mengarahkan jiwanya untuk sesuatu yang hina, yang kekal. Kesengsaraan yang pasti terus mereka rasakan. Fasabahum sayyiatu ma'amiluh. Ai uqubatu amalihim wa atharuha. Wahakobihim aynazala makanu bihi yastahzi'un. Fa'innahum kanu iza akhbaratuhum rasuluhum bil'adabi istahza'u bih. Wasahiru mimman akhbarabih. fahalla bihim dzalikal amru alladzi sakhiru atau sakhiru minhu. Maka mereka ditimpa kejelekan atas apa yang mereka lakukan, yakni sebagai akibat dan dampak negatif perbuatan mereka. Maka turunlah kepada mereka adab yang dulu mereka olok-olok. Sungguh mereka dulu ketika diberitahu oleh para rasul tentang adab bagi yang tidak beriman, mereka mengolok-olok adab itu. Mereka mengolok-olok rasul yang menghabarkannya. Maka mereka pun layak mendapatkan azab yang dulunya mereka olok-olok. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wa la aba'una wa la haramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fa hal 'ala ar-rusuli ila al-balaghul mubin. Ai istajjal musyrikuna ala syirkihim bimasyiatillah. Orang-orang musyrik ketika melakukan kesyirikan, mereka beralasan dengan kehendak Allah. Wa anna allaha law syaa ma asyraku. Menurut mereka, kalau Allah menghendaki, mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Wala kharamu syai'an minal an'am allati akhallaha. Dan mereka tidak akan mengharamkan binatang ternak yang Allah halalkan. Kal bahirati, seperti unta bahirah. Unta bahirah itu unta yang dibelah telinganya sebagai tanda tak boleh dimakan, ya, untuk sembahan berhala. Wal wasilat, wal wasilah, ini unta wasilah. Nah, ini unta wasilah ialah unta yang lahir kembar, ya. Maka tidak boleh dimakan menurut mereka, karena itu untuk persembahan berhala. Walham, unta ham, ini juga termasuk unta yang tidak boleh dimakan menurut mereka. Unta ini dikasih tanda terus dibiarkan berkeliaran. enggak boleh dicegat. Wa nahwiha min tuni, dan yang semisal itu dari selain itu. Wa hadhi hujjatun batilah, hujjah mereka dengan menggunakan masyiatullah ini batil. Fa innaha law kanat haqqan ma aqaballahu alladziina min qablihim haitsu asraqu bih. Seandainya hujjah mereka itu benar, niscaya Allah tidak akan menghukum orang-orang sebelum mereka yang melakukan perbuatan kesyirikan. Fa aqabahum ashadd al-iqab. Nyatanya Allah menghukum mereka dengan adab yang paling keras. Falau kana yuhibbu dzalika minhum lamma adzabahum. Kalau seandainya Allah mencintai perbuatan itu kesyirikan, niscaya Allah tidak akan mengazab orang-orang sebelum mereka. Walaisa qasduhum bidzalik illa raddul haqq alladzi ja'at bihi rusul. Tujuan mereka beralasan dengan maksiatullah tidak lain ialah untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Wa illa fa indahum ilmun annahu la hujjata lahum 'ala Allah. Jika bukan ini tujuannya, maka ketahuilah mereka itu sebetulnya menyadari tidak ada alasan bagi mereka atas Allah. Fa inna Allah amarahum wa nahahum wa makkanahum min al-qiyami bima kallafahum wa ja'ala lahum quwwatan wa masyiatan tasturu anha af'aluhum. Sungguh Allah memerintah mereka, melarang mereka, memberi kemampuan mereka untuk melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Allah juga memberi mereka kekuatan, kehendak untuk melakukan perbuatan mereka. Fahtijajuhum bil qada'i wal qadar min abdalil batil. Maka alasan mereka dengan menggunakan qada' dan qadar adalah alasan yang paling batil. Hada wa kullu ahadin ya'lamu bil hissi kudratal insan ala kulli fi'lin yuridu. Setiap manusia pasti tahu dengan perasaannya, dengan indranya, manusia itu memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Min ghairi ayunazi'ahu munazi', tanpa ada yang bisa mencegahnya. Fajama'u baina taqdibillah wa taqdibi rasuli wa taqdibil umur al-aqliyah wal-khisiyah. Maka orang-orang musyrik itu telah mengumpulkan perbuatan mendustakan Allah, mendustakan Rasul-Rasul, dan mendustakan perkara yang diakui oleh akal dan panca indera. Fahal ala rasuli ilal balagul mubin. Tidaklah para rasul itu kecuali menjelaskan. Ya, menyampaikan dan menjelaskan. Ay al-bayyin al-zahir aladhi yasir ilal qulub. Wa la yabqa li ahad ala Allahi hujjah. Fa idha balagathum rasul amar rabbihim. Wa nahyahu. Wa ihtajju alayhim bil qadar. Fa laysa li rasuli min al-amr syai' wa innama hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Menjelaskan sejelas-jelasnya sampai masuk ke dalam hati, maka tidak tersisa bagi seorang pun untuk berhujjah atas Allah. Ketika sampai kepada mereka atau ketika para rasul menyampaikan kepada mereka perintah dan larangan Rabb mereka, kemudian mereka berhujjah menolaknya dengan takdir, maka tidak ada kewajiban bagi Rasul sedikit pun untuk itu semua. hisab mereka akan diurus oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Taibarakum. Setelah kita membaca ayat yang ke 33 sampai 35 dan juga kita telah membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, taswiful iman, taswiful imani, min da'bi, pakai hamzah, min da'bi al-musyrikina jailan ba'da jailin, pakai jim, jailan ba'da jailin. Taswiful imani min ta'bil musyrikina jailan ba'da jailin. Menunda-nunda keimanan merupakan kebiasaan kaum musyrikin generasi demi generasi. Nah, mereka itu enggak langsung beriman. Cari-cari alasan. Sampai akhirnya datang kepada mereka malaikat pencabut nyawa dalam keadaan mereka masih musyrik. Atau turun kepada mereka azab yang Allah putuskan dalam keadaan mereka masih apa ini? Musyrik. Ini buah dari taswiful iman, menunda-nunda keimanan. Akhirnya su'ul khatimah. Ini harus diambil pelajaran ya. Jangan sampai kita melakukan taswiful amali salih, menunda-nunda amal salih, karena ini meniru kebiasaan orang-orang musyrik. Jailan ba'da jail, generasi demi generasi, ujung-ujungnya su'ul khatimah ya. Orang yang suka menunda-nunda amal kebaikan itu, sampai datang kepadanya malaikat pencabut nyawa masih belum beramal salih. Sampai datang kepadanya bencana yang menyebabkan korban berjatuhan, termasuk dia. Belum sempat tobat, belum sempat beramal soleh. Wal'iyadu billah. Nah, al-fa'idatu ats-tsaniyah. Nuzulul azabi lil mustahiqina bihi, nuzulul azabi lil mustahiqina bihi adlun minallahi la zulma fihi turunnya adab untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Itu adalah bentuk keadilan dari Allah. Tidak ada kedzaliman di dalamnya. Karena yang mendapat adab itu ialah yang memang berhak dapat. Karena mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, ya. Nah, yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan adab kepada mereka. Adil. Ada pelanggaran, ada hukuman. Itu adil. Bukan zalim. Yang zalim itu kalau mereka itu enggak melanggar terus diazab. Nah, itu baru zalim, ya. Nah. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab suatu kaum kecuali karena kaum itu telah mendzalimi diri mereka sendiri. Sehingga ini adil. Tidak ada kedzaliman sama sekali di dalamnya. Taib al-fa'idatu as-salisah. Innamal jaza'u min jinsil amal. Innamal jaza'u min jinsil amali. Fa'innal musyrikina istahza'u bil adabi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Innamal jaza'u min jinsil amali. Fa'innal musyrikina istahza'u bil adabi. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ini balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Ya. Hukuman itu setimpal dengan perbuatannya. Orang-orang musyrik sebelum diazab itu mengolok-olok azab itu. Has, azab apa itu? Enggak ngaruh, enggak takut. Turunkan saja. Ya, kami enggak takut. Nah, itu kan perbuatan mereka mengolok-olok azab yang disebutkan oleh para rasul bagi mereka yang tidak mau beriman. Akhirnya wa haqa bihim maka nubiyastaziun. Azab yang mereka olok-olok itu dijatuhkan kepada mereka. Misalkan mereka mengolok-olok adanya azab yakni ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Atau mereka mengolok-olok. Ya. Mereka akan diazab dengan tenggelam. Mereka mengolok-olok. Mana mungkin kita tenggelam. Kita jauh dari laut. Dikasih banjir yang besar. Menyebabkan semuanya tenggelam. Nah, itu namanya innamal jaza' min jinsil amal. Yang dimaksud. Sobahum. Sayyi'atu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Baik. Al-fa'idatu Arabiyah. Nah, fa'idah yang keempat. La yajuzu al-ihtijaju bil-qadar al-syirki wal-ma'asi la yajuzu al-ihtijaju bil-qadari ala syirki wal ma'asi. Naam. Tidak boleh beralasan atau berhujjah dengan takdir untuk melakukan kesyirikan atau kemaksiatan. Naam, wal hujjatu bihi fi hadhil hal min abtalil batil. Wal hujjatu bihi fi hadhil hal min abtalil batil. Kalau sampai ada yang berhujjah dengan takdir dalam keadaan seperti ini, yakni untuk melakukan kesyirikan atau kemaksiatan, maka itu merupakan hujjah yang paling batil. Tidak boleh ketika melakukan kesyirikan, kekafiran. Kamu kenapa kok melakukan kesyirikan? Kamu kenapa kok melakukan kekafiran? Ya kan, Allah mengendaki demikian. Kalau seandainya Allah mengendaki kita beriman, ya kita tidak mungkin melakukan kesyirikan. Baik kita maupun bapak kita. Ada yang kemudian mencuri uang temannya, tangkap. Ya, kamu ngapain mencuri? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya sudah Allah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Ya Allah mengendaki. Ya ini setakdir. Kalau Allah mengendaki saya tidak mencuri, ya enggak akan mencuri. Langsung bahas. Qadarullah ma syaa fa'al. Wih, ini ketahuan. Mabuk-mabuk. Minum khamar. Ya. Tapi botolnya, tulisannya sosro. Sosro. Isinya khamar. Kamu kok mabuk? Padahal khamar itu haram. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya sudah takdir lah. Ya. Kalau Allah mengendaki saya enggak minum khamar, ya enggak akan minum. Ini enggak boleh. Dilarang. Ya. Bahkan hujjah mereka dengan takdir untuk melakukan kekafiran, kesyirikan atau kemaksiatan adalah hujjah yang paling batil. Seandainya dibolehkan, tentu tidak ada hukuman untuk orang musyrik, enggak ada hukuman untuk orang kafir, enggak ada hukuman untuk pelaku maksiat. Kenapa kok sampai Allah menghukum itu semua? Ya karena enggak boleh melakukan itu. Kok alasannya takdir, enggak boleh. Di samping itu, yang melakukan kesyirikan itu kamu apa enggak? Iya, iya, saya sendiri. Yang mencuri kamu enggak? Iya, saya sendiri yang mencuri. Yang minum minuman keras, mabuk-mabukan, siapa yang makan? Ya saya sendiri. Eh iya, berarti itu perbuatanmu sendiri. Kok kemudian beralasan dengan takdir Allah? Tak boleh. Nah. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allah ma abadna min duni min syai'. Nahnu wa la aba'una wa la haramna min duni min syai'. Orang musyrik itu dengan seenaknya berkata, seandainya Allah mengendaki, kita enggak akan beribadah kepada selain Allah. Termasuk nenek moyang kita enggak akan melakukan kesyirikan seperti ini. Kita juga tidak akan mengharamkan apa yang Allah haram, halalkan. Ya, tapi ini kehendak Allah semua, ya. Oh, enak sekali. Naam. Yang melakukan kesyirikan siapa? Kami. Yang menyembah selain Allah siapa? Kami. Yang mengharamkan yang dihalalkan siapa? kami. Berarti kalian yang berbuat itu semua. Bukan kehendak Allah, ya. Naam. Ini kehendak kalian. Nah. Begitu. Seandainya Allah membenarkan niscaya tidak akan menghukum orang-orang musyrik sebelum kalian. Tapi ternyata Allah menghukum mereka dengan hukuman yang paling keras. Ini menunjukkan Allah tidak mencintai perbuatan itu. Tidak meridhoinya. Dan tidak memperbolehkannya. Padahal Allah tidak mengendakinya. Ya? Nah, kalian yang mengendaki. Sendiri. Atas keinginan kalian apa ini? Sendiri. Maka kalian yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Enggak boleh cari-cari alasan. Ini sudah kehendak Allah. Atau qadar wa ma syaa fa'al. Nah. Begitu. Enggak ada yang melakukan perbuatan dosa sampai merugikan banyak pihak beralasan ini sudah Allah takdirkan, tampar saja. Kamu kenapa kok nampar saya? Qadar wa ma syaa fa'al. Dia enggak mau kan, enggak terima kan? Dikitukan. Ya sudah, kamu juga enggak boleh mengucapkan demikian. Begitu. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita berhujah dengan takdir atas musibah yang kita dapatkan? Apakah boleh? Jawabannya, ya juz, boleh. Wa yajuzu al-ihtijaju bil qadar fil masaib. Boleh. Ini faedah ya. Berhujah dengan takdir ketika mendapatkan musibah. Nah, ketika teman kita naik sepeda motor, ya, enggak lihat ada jalan lubang, langsung jatuh. Kenapa kamu jatuh dari motor? Karena jalannya lubang, ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ya. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Apa saja yang Allah lakukan, kehendaki pasti terjadi. Nah, enggak masalah. Kamu kok sakitnya seperti ini, ya? Nah, sampai kurus kering. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Apa saja yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Nah, enggak apa-apa. Tidak masalah kalau yang semacam itu, ya. Nah, baik. Jelas. Nah. Al-fa'idatu al-khamisah. Wazifatu rusuli wazifatu ar-rusuli al-balaghu wal-bayanu wal-irsyadu. Nah, wa yusamma hidayat al-irsyad wal-bayan. Wa yusamma hidayat al-irsyad wal-bayan. Fahal ala rusuli illa al-balaghul mubin. Tugas para rasul, wadifatul rasul, tugas para rasul, ialah al-balagh, menyampaikan risalah. Al-bayan, menjelaskan risalah. Wal-irsyad, membimbing umat manusia agar mengikuti risalah. Ini disebut hidayatul irsyad wal bayan. Nah, adapun memberi taufik seseorang untuk menerima kebenaran, menggerakkan hati seseorang untuk menerima kebenaran yang disebut dengan hidayah atau taufik, maka ini adalah haknya Allah saja. Wa ma taufiqi illa billah. Yang memberi taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai. Enggak bisa menggoreskan keinginan kita di hati orang itu untuk menerimanya. Enggak bisa kita menggerakkan hati orang itu untuk menerima kebenaran. Itu ialah hidayah taufik. Itu ialah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi kalau menyampaikan yang kebenaran, menjelaskan dalil-dalilnya, memberi bimbingan supaya paham dan mau menerima, nah ini baru tugasnya para rasul dan juga para da'i Allah. Nah, selebihnya hatinya tergerak atau tidak untuk menerima kebenaran, ini murni wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita harus sering-sering meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu mahal, ya. Insyaallah. Jadi sekarang kalian berada di atas petunjuk. Hati kalian diarahkan untuk menerima petunjuk. Tapi belum bisa menjamin apakah bisa mempertahankan ini. Karena banyak teman-teman kita, ya, yang asalnya memahami, mengamalkan Islam dan Sunnah ini dengan baik, tapi karena hidayah taufiknya itu dicabut oleh Allah, maka dia menjadi seperti gak pernah mengenal Islam dan Sunnah. Ya. Menjadi seperti orang yang gak pernah sama sekali mengenal Islam dan Sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan sekedar orang awam. Mantan-mantan santri banyak. Ya. Jangan melihat santri yang di luar. Santri yang di sini, itu lu di sini. Rajin. Belajar agama, mengamalkan sunnah. Ya. Tapi karena hidayah itu dicabut. Ucul. Nah, seolah-olah gak pernah tahu tentang Islam dan Sunnah. Nah, hilang semua. Ya, nah, ingatannya hilang tentang Sunnah. Amalannya juga hilang tentang Sunnah. Ucapannya hilang. Ya, nah, berubah total. Nah, seperti orang awam-awam yang tidak pernah tahu apa-apa tentang agama. Nah, yang semacam ini untuk diarahkan, untuk dibimbing lagi agar kembali ke jalan yang benar. Ini lebih susah daripada orang yang memang baru pertama mengenal. Ya, ya kita tetap mendoakan supaya mereka mendapat hidayah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.